Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qala allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan baru yaitu seputar tentang hukum tayamum. Kita telah menyebutkan tentang tata cara wudu dan juga mandi suci. Kemudian kita masuk pada permasalahan selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum ini adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umum bagi kaum laki-laki dan juga kaum wanita. Tata cara serta pembatal-pembatalnya sama seperti yang sebelumnya. Cuman ada perbedaan sedikit. Adapun landasan dalil yang digunakan untuk mengamalkan amalan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat yang menyebutkan tentang wudu. Kemudian wa in kuntum junuban fatahharu, ayat yang menyebutkan tentang mandi suci. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa fatayammamu shayyiban thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ayat yang menyebutkan tentang disyariatkannya tayamum. Yaitu bila mana kalian dalam keadaan sakit atau safar, atau kalian habis dari belakang, habis buang air besar, atau bahkan kalian habis menggauli istri kalian namun tidak mendapati air yang bisa digunakan untuk mandi janabah ataupun berwudu, fatayamamu, maka bertayamumlah sa'i dan tayyiba, dengan debu yang baik. Tayyib di sini sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan debu tersebut. Yang akan kita bahas adalah kaifiyah, tata cara bagaimana seorang itu bertayamum. Dan kapan seorang itu diperbolehkan untuk tayamum, serta apa saja yang boleh digunakan untuk bertayamum. Dengan penjelasan-penjelasan para ulama, insya Allah kita akan ambil globalnya dari permasalahan ini. Yang pertama adalah terkait dengan orang-orang yang diperbolehkan untuk bertayamum. Orang yang diperbolehkan untuk bertayamum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang tidak bisa menggunakan air untuk berwudu ataupun mandi suci. Tidak bisa menggunakan air untuk berwudu ataupun mandi suci. baik itu wanita ataupun laki-laki. Yang kedua, orang yang tidak mendapati air untuk berwudu ataupun apa? Bersuci. Dua golongan orang yang diperbolehkan untuk bertayamum. Yang pertama, tidak mendapati air ketika ingin berwudu ataupun mandi suci. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air untuk berwudu ataupun bersuci ataupun mandi suci. Siapakah orang yang tidak bisa menggunakan air untuk berwudu ataupun mandi suci? Mereka adalah al-mardo, orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit atau orang yang sehat tetapi dia merasa takut kalau seandainya dia akan menggunakan air tersebut, dia pun akan menjadi sakit. Jadi bukan cuma sebatas orang sakit saja. Orang sehat, dia kalau menggunakan air untuk bersuci, dia akan sakit. Dia kan? Akan sakit. Maka boleh bagi mereka berdua ini bertayamum. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit merasa takut kalau dia berwudu akan bertambah parah sakitnya, atau air ini akan memudaratkan dirinya. Baik air itu dingin atau air itu sudah dipanaskan, tetap dia merasa dirinya takut akan sakitnya tambah parah. Boleh bagi dia apa? Untuk bertayamum ketika dia mau menunaikan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Wa in kuntum mardha," bila mana kalian dalam keadaan sakit. Yang kedua adalah orang yang sehat namun dirinya takut sakit kalau menggunakan air tersebut untuk bersuci. Dalam keadaan misal cuaca yang sangat dingin, udaranya sangat dingin, kemudian dia tidak terbiasa dengan dinginnya seperti itu, airnya juga sangat dingin, tidak ada alat yang bisa digunakan untuk menghangatkan air tersebut, kemudian dia merasa dirinya akan sakit kalau memakai air tersebut, boleh bagi dia untuk apa? Bertayamum. Boleh bagi dia untuk bertayamum. Karena dia, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, orang seperti ini sudah terhukumi sebagai orang yang sakit. Memiliki hukum yang sama. Memiliki hukum yang sama. Sehat tetapi apa? Dirinya takut kalau seandainya dia menggunakan air akan sakit. Namun bila mana dia mampu menggunakan air kalau air itu hangat, dan dia memiliki alat yang bisa digunakan untuk menghangatkan air, entah itu kompor ataupun yang lainnya, maka tidak boleh bagi dia untuk bertayamum. Tidak boleh bagi dia untuk bertayamum sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jannah Da'imah ketika mereka, Majelis Ulama Saudi Arabia, menjelaskan permasalahan ini, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang di waktu syita, di waktu musim dingin, dia bertayamum bila mana dia memiliki alat yang bisa digunakan untuk menghangatkan air. Kata mereka, wala yasihu fi hadhil hala at-tayamum, tidak diperbolehkan dalam keadaan ataupun musim seperti ini dia memiliki alat yang bisa digunakan untuk menghangatkan air untuk bertayamum. Tidak sah tayamumnya. Artinya para kalofikunda, kalau seandainya kita misalnya sekarang hidup di tempat yang cuacanya mu'tadil, yaitu pas, tidak panas, tidak dingin. Kemudian kita pada suatu hari berziarah ke tempat yang dinginnya itu sangat ekstrim misalnya. Dinginnya sangat. Dan kita tidak bisa menggunakan air misalnya. Padahal kita diwajibkan ketika itu misal harus mandi suci. Tapi, mari kita lihat keadaan. Kalau tidak ada alat yang bisa digunakan untuk memanaskan air, boleh bagi kita untuk apa? Bertayamum. Namun kalau seandainya ada alat yang bisa digunakan untuk memanaskan air, maka apa? Kita diperintah untuk mandi dengan air tersebut. Ini dengan tanda kutip, bila mana ketika kita menggunakan air tersebut kita tidak termudorotkan. Namun kalau termudorotkan, maka apa? Tidak diperbolehkan untuk menggunakan air. Bukan cuma sebatas rukhsah, tetapi apa? Tidak diperbolehkan untuk menggunakan air tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tulqu baydikum ila tahlukah. Jangan kalian ulurkan tangan kalian kepada kebinasaan. Artinya jangan kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita binasa. Ini golongan yang pertama, orang-orang yang diperbolehkan untuk bertayamum ketika dia harus berwudu ataupun harus mandi suci namun dia tidak bisa menggunakan air. Golongan yang kedua adalah orang yang tidak mendapati air. Orang yang tidak mendapatkan air. Orang yang tidak mendapatkan air ini beragam. Sangat beragam. Yang pertama, yang tidak mendapatkan air adalah orang yang memang tidak ada air di sekitarnya. Sudah datang waktu sholat, kemudian dia mencari air, tidak dapat air. Maka apa? Boleh bagi dia untuk bertayamum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan keberadaan ataupun hukum asal seorang yang apa? Diperintah untuk bertayamum, yaitu pada ayat yang telah kita baca. Falam tajidu ma'an. Bila mana kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Tayyib barakallahu fikum. Ini golongan yang kedua, orang-orang yang tidak mendapatkan air. Yang pertama dari golongan ini adalah orang yang mau sholat namun tidak mendapat air. Setelah mencari air kesana kesini dia tidak mendapat air, boleh untuk bertayamum. Yang kedua, yang masih dalam cabang yang pertama ini, dia mendapati air tetapi air ini dijual. Dijual. Ketika dia mendapati air dan airnya dijual, maka ada dua macam. Yang pertama adalah kalau seandainya dia memiliki kemampuan untuk membeli, maka dia harus membeli. Kalau dia memiliki kemampuan untuk membeli, maka dia harus membeli. Baik. Jadi misal di masjid ini mau menaikkan sholat ternyata nggak ada air, nyari kesana kesini nggak ada air, ternyata di toko ataupun di warung ada orang yang jual aqua misalnya, dan kita memiliki kemampuan untuk apa? Membeli aqua tersebut, maka apa? Kita harus membeli air tersebut untuk apa? Berwudu. Baik. Keadaan yang kedua adalah kalau air itu dijual dengan harga yang sangat tinggi, apakah kita juga harus membelinya? Misal lumrahnya aqua itu seharusnya dengan harga 2.000 misalnya. Sama pedagang warung, dia jual dengan harga 20.000. Karena tahu kaum muslimin butuh air untuk berwudu misalnya. Apakah orang ini harus tetap membelinya? Ataukah dia diperbolehkan untuk bertayamum? Di sini ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk beli, maka pada hukum asalnya itu apa? Dia tidak mendapatkan air. Yang kedua, kalau seandainya dia mampu membeli tapi harganya sangat tinggi dan harganya tidak wajar. Maka di sini para ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan dia harus membeli, dan sebagian lagi mengatakan dia tidak diharuskan untuk apa? Untuk membeli. Sebagian ulama mengatakan dia harus membeli, sebagian yang kedua mengatakan apa? Dia tidak diwajibkan untuk apa? Harus membeli. Ini kalau apa? Harganya saat tidak sewajarnya. Seharusnya 2.000, sama pedagangnya dijual harga 20.000 misalnya. atau lebih daripada itu, harga yang bukan wajarnya, apakah harus membeli? Terkait dengan hal ini, para ulama mengatakan kalau memiliki kemampuan harus beli, kalau memiliki kemampuan harus membeli. Sebagian ulama mengatakan apa? Tidak harus membelinya walaupun dia memiliki kemampuan. Kenapa? Karena harganya sangat sangat tinggi. Wallahu alam bissawab. Taib. Golongan yang kedua dari orang yang diperbolehkan untuk bertayamum adalah orang yang tidak mendapat air. Ini sangat beragam. Yang pertama telah kita sebutkan adalah apa? Dia sudah mencarinya namun tidak mendapatkan air, atau dia mencarinya namun dia mendapati harus membeli. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah kalau dia memiliki kemampuan untuk membeli, maka dia harus membeli. Kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli, maka apa? Dia tidak diperintah untuk membeli. Yang kedua, kalau seandainya harganya itu sangat mahal, tidak sewajarnya, apa yang harus dilakukan? Sebagian mengatakan kalau dia mau beli maka dia harus membeli. Sebagian lain mengatakan kalaupun dia mau beli maka dia tidak harus membeli. Kenapa? Karena harganya tidak wajar. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang termasuk dari orang-orang yang tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan air, di antaranya adalah termasuk dari orang-orang yang tidak mendapatkan air. Kata Imam Al-Qudamah rahimahullah taala, wa man hala bainahu wa bainal ma, termasuk dari orang-orang yang tidak mendapatkan air adalah orang yang antara dia dengan air itu ada, yang pertama binatang buas atau musuh, atau bahmu musuh, atau kebakaran, atau perampok, atau perampok, atau yang semisalnya dalam arti ketika dia mengambil air tersebut, dia akan termudaratkan. Baik, maka dia dihukumi sebagai apa? Sebagai orang yang tidak mendapati air. Misal antara dia dengan tempat air, misalnya jaraknya agak jauh, 200 meter atau 300 meter misalnya, kemudian di tempat air sering dijumpai harimau misalnya, ataupun bahkan di situ memang ada harimaunya kelihatan, maka apa? Dia boleh untuk bertayamum tidak menggunakan apa? Air tersebut. Ataupun misalnya sangat dekat, 50 meter antara dia dengan air. Tapi di tempat air itu ada sesuatu yang memudaratkan dirinya. Atau ketika dia pergi ke tempat air, dia meninggalkan keluarganya ataupun meninggalkan hartanya. Harta dan keluarganya ini akan apa? Terusik, terganggu. Entah itu terdolimi ataupun hartanya dicuri atau yang semisalnya. Dalam keadaan demikian maka orang ini diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Dan begitu juga idza kanal ma'u, apabila air itu berada pada ataupun di sekitar orang-orang fasik. Di sekitar orang-orang fasik, takhaful mar'atu 'ala nafsiha minhum. Wanita yang ingin mengambil air dari situ, dia merasa takut kalau dirinya akan terganggu oleh mereka. Maka bagi wanita ini boleh juga untuk apa? Bertayamum. Walaupun misalnya jaraknya cuma 30 meter misalnya, sesuatu yang sangat dekat. Dia mau sholat misalnya, dia mau sholat di rumahnya. Tempat air hanya satu-satunya, yaitu apa? Di yang telah kita sebutkan tadi, kurang lebih jaraknya 30 meter misalnya. Namun di tempat air tersebut banyak orang-orang jahat, orang-orang nakal yang akan mengganggu dirinya, atau dia merasa takut kalau dirinya apa? Akan terganggu oleh mereka. Maka boleh bagi wanita ini untuk apa? Untuk bertayamum. Tip. Namun kalau seandainya dialami oleh orang-orang yang penakut, bukan karena kekhawatiran yang kemungkinan besar akan terjadi, tapi apa? Karena penakut, maka tidak diperbolehkan bagi orang tersebut untuk bertayamum. Seorang wanita misalnya, kebetulan menempati rumah baru, dan kebetulan pula rumahnya dekat dengan kuburan misalnya. Dia belum terbiasa dengan keadaan seperti ini. Datang waktu sholat, di rumahnya tidak ada air. Mau gak mau dia harus mengambil air di yang dekat kuburan misalnya. Namun karena wanita ini penakut, dia tidak berani mengambil air tersebut. Dia mengulur waktunya sampai hampir habis, namun juga belum ada teman yang bisa menemani dirinya untuk apa? Mengambil air. Kemudian akhirnya apakah boleh bagi dia untuk bertanya? Tidak. Haram bagi dia. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk apa? Bertayamum. Dia harus mengambil air yang ada untuk apa? Untuk berwudu. Baik. Kenapa demikian? Karena penyebabnya adalah bukan penyebab syar'i. Bukan penyebab syar'i. Ini beberapa orang-orang yang dirusuhkan, diberi keringanan untuk bertayamum. Dan termasuk juga dari antara termasuk dari orang-orang yang tidak mendapatkan air adalah orang yang terkunci di kamar ataupun di rumah dalam keadaan sebelah rumahnya ini ada air atau sebelah kamarnya ada kamar mandi. Dia tidak bisa keluar dari kamar tersebut. Sudah datang waktu sholat, dia tidak bisa keluar mengambil air karena apa? Karena terkunci. Maka boleh bagi dia untuk apa? Bertayamum dan menunaikan sholat. Boleh bagi dia untuk bertayamum dan menunaikan sholat. Walaupun sebelah kamarnya berbatasan dengan dinding saja ada apa? Ada air. Tetap dia diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Tayyib barakallahu fikunna. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia menunggu ataupun mengakhirkan sholatnya sambil berharap mudah-mudahan ada orang yang membawakan air untuk mereka-mereka ini, ataukah ketika datang waktu sholat dia diperbolehkan untuk langsung bertayamum dan apa? Langsung bertayamum dan menunaikan sholat. Dalam masalah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan yang paling baik bagi dia adalah menanti sampai datangnya air. Walaupun apa harus sampai di akhir waktu. Sebagian lain mengatakan apa yang paling bagus adalah bagi dia untuk langsung bertayamum dan menunaikan sholat. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih menenangkan hati karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu menggunakan air ataupun orang-orang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Artinya barakallahu fikunna, bila mana kita dalam keadaan tidak mendapati air, kita dalam keadaan tidak mendapati air, kemudian datang waktu sholat, maka yang paling baik bagi kita adalah apa? Kita langsung bertayamum dan kita menaikkan sholat. Terlebih lagi ketika apa? Di hadapan kita ada sholat berjamaah. Terlebih lagi ketika di hadapan kita ada sholat berjamaah. Maka yang paling baik bagi kita adalah apa? Bertayamum kemudian apa? Sholat. Bukan menunda ataupun mengakhirkan waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikunna. Tayamum ini adalah bersuci dari ataupun bisa digunakan pada hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar adalah, hadas kecil adalah hadas yang mengharuskan seorang itu berwudu ketika dia menunaikan sholat. Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan seorang mandi ketika dia mau menunaikan sholat. Nah, tayamum bisa apa? Bisa menggantikannya. Bisa menggantikannya dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Adapun tata caranya. Adalah tata cara yang sangat masyhur. Insya Allah setiap kita sudah memahaminya. Yaitu dengan memukulkan kedua telapak tangan kita ke debu, kemudian kita usapkan ke wajah dan kita usapkan ke tangan. Tapi barakallahu fikunna, Di sini ada permasalahan adalah apakah ketika memukulkan itu satu kali atau dua kali, satu kali untuk wajah, satu kali untuk tangan, atau cuma satu kali aja, satu kali memukul digunakan untuk wajah dan tangan. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka memandang bahwa tayamum itu hanya satu kali pukulan saja. Satu kali pukulan saja. Baik. Kita permisalkan, antunna bisa melihat ke tangan antunna. Pukulkan ke tanah sekali. Durbatan wahidatan, satu kali. Nah, ini yang dikarenakan dengan apa? Satu kali pukulan. Jumhur ulama memandang bahwa satu kali pukulan ini bisa untuk mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, ataupun mengusap kedua telapak tangan. Dan ini adalah pendapat yang lebih menenangkan hati. Di sana ada yang mengatakan bahwa dua kali pukulan, satu kali pukulan untuk wajah, satu kali pukulan untuk kedua tangan. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih menenangkan hati, yaitu apa? Satu kali pukulan saja. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan terkait dengan hal ini. Adapun tertibnya, adapun urutannya, adapun cara mengusapnya, mana yang harus diusap dulu? Wajah, kemudian kedua tangan, atau kedua tangan baru wajah? Al-afdal, yang paling utama adalah mengedepankan wajah, mengusap wajah terlebih dahulu baru kedua tangan. Mengusap wajah dulu baru kedua tangan. Tapi bisa praktekkan, pukulkan tangan antunna ke lantai, kemudian usapkan ataupun tempelkan ke wajah, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Jadi bukan diusap-usap di tangan ini digosok-gosokkan di muka, bukan. Tapi apa? Taruh dari atas, taruh di wajah, kemudian tarik ke bawah. Ini usapan. Kemudian telapak tangan kiri usapkan ke punggung tangan kanan. Kemudian telapak tangan kanan usapkan ke punggung tangan kiri. Ini kaifiah yang ada. Yang pertama. Dengan apa? Dengan kaifiah tersebut. Adapun debunya, di sana ada para ulama yang mengatakan boleh diusapkan. Boleh apa? Diusapkan. Artinya apa? Setelah memukul, pukulkan ke lantai. Kemudian tangan kiri, telapak tangan kiri usapkan ke telapak tangan kanan. Ini kaifiah yang pertama. Kaifiah yang kedua adalah pukulkan tangan antunna ke lantai, kemudian kibaskan tangan tersebut. Supaya apa? Supaya bersih. Ataupun apa? Supaya tidak terlalu banyak debunya. Yang ketiga adalah pukulkan telapak tangan antunna, kemudian tiup tangan tersebut. Kemudian apa? Tiup tangan tersebut. Sehingga prakteknya, antunna bisa praktekkan, pukulkan tangan antunna ke lantai, pilih dengan salah satu cara, mengusapkan atau meniup atau mengibaskan. Kemudian apa? Usapkan ke wajah, taruh tangan antunna di wajah, kemudian tarik ke bawah. Kemudian usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan. Kemudian telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Baik. Ini kaifiah yang pertama, dan ini kaifiah yang paling afdal, yaitu apa? Mendahulukan untuk mengusap wajah daripada kedua tangan. Kaifiah yang kedua yang diperbolehkan adalah mengusap tangan dulu baru apa? Baru wajah. Berarti bentuknya gimana? Pukulkan tangan, kemudian tiup tangan tersebut. Setelah tiup, telapak tangan kanan usapkan ke punggung tangan, telapak tangan kiri usapkan ke punggung tangan kanan. Kemudian telapak tangan kanan usapkan ke punggung tangan kiri. Kemudian letakkan tangan tersebut, telapak tangan tersebut ke wajah, kemudian tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Artinya apa? Diusapkan. Kalau bicara mana yang paling utama, yang pertama wajah dulu baru apa? Tangan. Kaifiyah yang diperbolehkan yang kedua adalah tangan dulu baru dari wajah. Baik, jumhur ulama memandang bahwa urutan yang wajib adalah apa? Wajah dulu baru tangan. Tidak boleh tangan dulu baru wajah. Namun kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, di antara adalah dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan wawu. Kemudian dalam satu keadaan lain beliau juga bersabda mengusap kedua tangan dan wajahnya. Mengusap kedua tangan dan wajahnya. Di sini menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk apa? Tangan dulu baru wajah, wajah dulu baru tangan. Namun kalau kita bicara mana yang paling afdal adalah wajah dulu baru tangan. Kenapa? Mencocoki apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian dari ataupun dengan debu tersebut. Ini barakallahu fikunna kaifiyah ataupun tata cara tayamum. Boleh dengan apa? Dengan wajah dulu baru tangan ataupun tangan dulu baru wajah. Kalau kita bicara mana yang paling afdal adalah wajah dulu baru tangan karena sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita katakan boleh untuk tangan dulu baru wajah? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkan bahwa beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan untuk mengusap wajah dua wajah dan kedua tangan, pernah menyebutkan juga kedua tangan dan apa wajah. Wallahu alam bissawab. Alamru wasi insyaallah taala, perkaranya luas, artinya tidak ada paksaan untuk ini satu kali kefiah ataupun untuk satu dengan satu tata cara saja. Baik, barakallahu fikuna. Kemudian pada apa kita harus memukulkan kedua tangan kita? Apakah hanya pada debu saja ataukah boleh kepada tempat yang lain? Misal pada karpet atau pada dinding atau kasur, atau misalnya kita berada kita safar nih. Kemudian menggunakan mobil umum, bis, atau kendaraan umum, bis ataupun apa? Bahkan mungkin menggunakan kereta misalnya. Kita tidak mendapati air yang bisa digunakan untuk berwudu. Dalam keadaan kita ingin sholat misalnya. Dalam keadaan kita ingin sholat. Kita ingin sholat sunnah misal. Di bis. Dalam keadaan kita safar. Kita tidak punya air untuk berwudu. Apa yang harus kita lakukan? Boleh untuk kita bertayamum. Tapi kemana kedua tangan kita pukulkan? Kemana kedua tangan kita pukulkan? Mau kita pukulkan ke tanah, tidak ada tanah. Lantainya adalah apa? Besi. Mau kita pukulkan ke kursi, kira-kira ada debunya enggak? Kira-kira ada debunya enggak? Nah, di sini para kalafikuna, para ulama menjelaskan terkait dengan hal ini. Kemana tangan kita pukulkan ketika kita hendak bertayamum? Kemana tangan kita pukulkan ketika kita hendak bertayamum? Yang pertama yang disebut oleh para ulama adalah hanya diperbolehkan. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hanya diperbolehkan kepada debu saja. Hanya diperbolehkan kepada debu saja. Artinya ketika kita mau bertayamum, ya kita pukulkan kedua tangan kita ke debu saja. Tidak boleh ke tempat lain. Tidak boleh ke tempat yang lain. Artinya tanah yang memang apa? Tanah yang memang berdebu, bukan cuma sebatas tanah. Bukan cuma sebatas tanah. Yang dikatakan tanah berdebu ketika kita pukulkan, maka tangan kita akan kelihatan kotor dengan apa? Kotor dengan debu. Nah, itu yang diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Ya, itu yang diperbolehkan untuk bertayamum. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad serta pendapatnya Imam Dawud Adz-Dzahiri rahimahumullah taala. Yang pertama mengatakan bahwa la yajuzu illa biturab, tidak diperbolehkan kecuali hanya dengan debu saja. Kalau kita mau bertayamum, ya kita cari debu. Kalau di bis enggak ada seperti itu, maka apa? Kita enggak boleh tayamum. Kalau di rumah sakit enggak dapat seperti itu, ya berarti apa? Kita enggak boleh bertayamum. Kalau kita sakit terbaring di di kamar enggak ada seperti itu, yang kita enggak boleh apa? Enggak boleh tayamum. Oleh karena itu dengan pendapat ini, sebagian ulama mereka mengatakan bahwa kalau misalnya kita dalam keadaan sakit nih, atau kita dalam keadaan safar, kemudian ada kemungkinan kita tidak bisa berwudu, atau kita sakit kemudian kita tidak bisa berwudu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita minta tolong untuk apa? Disiapkan debu. Ataupun bahkan terkait dengan safar, disenangi, menurut pendapat yang pertama, disenangi untuk membawa sedikit debu yang dipersiapkan untuk apa? Bertayamum. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama, bahwa disenangi untuk apa? Membawa debu. Pendapat yang kedua adalah annahu yajuzu bi kulli ma sa'ada 'ala dhahril ard, bahwa diperbolehkan untuk memukulkan kedua telapak tangan kita dimanapun dari permukaan bumi. Dimanapun dari permukaan bumi. Kita pukulkan di batu, kita pukulkan di dinding, kita pukulkan di karpet misalnya, ataupun yang lainnya. Dari permukaan-permukaan bumi ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat untuk beribadah, dan dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci, yaitu apa? Tayamum. Dengan pendapat yang kedua, kalau kita bidibis misalnya, kemudian kita mau bertayamum, kita boleh untuk memukulkan kedua telapak tangan kita ke lantai bis misalnya, yaitu apa? Di besinya tadi, atau ke kursinya, atau ke kursinya. Atau ketika kita terbaring di rumah sakit ataupun di kamar karena sakit, kita boleh memukulkan kedua telapak tangan kita ke dinding atau ke kasur atau ke tempat yang lain, segala macam benda yang ada. Baik, di sana ada yang menjelaskan terkait dengan pendapat yang kedua ini, yang dimungkinkan di situ ada debunya, yang dimungkinkan di situ ada debunya. Dan wallahu alam bisawab, pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih menenangkan hati, yaitu dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Kemudian dalam hadis yang lain, haitsu ma atrakat rajulan min ummati sholatu fa indahu tahuruhu wa masjiduhu. Maka dimanapun sholat mendapati seorang dari umatku, artinya siapapun dari umatku mendapati sholat, waktu sholat, maka di sisinya ada alat yang dia bisa gunakan untuk bersuci, dan ada tempat yang dia bisa gunakan untuk beribadah. Hayatumah, di sini menunjukkan umum, mau berada dalam di gua kemungkinan besar nggak ada debunya, karena apa? Lembab daerahnya. Mau di hutan juga demikian, adanya apa? Lembab. Namun belum tentu dia mendapati apa? Belum tentu dia mendapati air, walaupun tempat yang identik dengan air, tapi belum tentu apa? Dia mendapati air, atau dia mendapati air tapi dia tidak bisa menggunakan air. Boleh bagi dia untuk bertayamum dengan memukulkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi tadi. Mau ke tanah, mau ke batu, mau kemana saja diperbolehkan, dengan catatan apa yang akan dia pukulkan itu daerah yang suci. Kalau tahu di situ ada tempat sudah dikencingi misalnya, kemudian dia pukulkan, ya nggak boleh. Kenapa? Sudah jelas barang itu apa? Tempat itu adalah tempat yang tidak diperbolehkan digunakan untuk apa? Bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Dengan pendapat yang kedua, para ulama mengatakan bahwa sangat dibenci ataupun tidak disenangi ketika orang safar dia membawa debu khusus yang akan dia gunakan untuk apa? Bertayamum. Misalnya dia mau safar naik kendaraan umum, transportasi umum misalnya, mau naik bis ataupun naik kereta, dia takut tidak ada air misalnya, kemudian dia bawa debu atau plastik, fungsinya adalah apa? Nanti kalau dia mau bertayamum, dia taburkan di joknya ataupun di lantainya, kemudian dia pukulkan tangan tersebut untuk apa? Bertayamum. Nah, hal ini dengan pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu adalah perkara yang tidak disenangi, makruhun ataupun la yustahab, tidak disenangi ataupun perkara tersebut adalah perkara yang dibenci. Wallahu a'lam bissawab. Tapi barakallahu fikuna, ini terkait dengan apa? Kaifiyah ataupun tata cara tayamum. Dan ini semua diperbolehkan untuk dilakukan oleh kaum laki-laki ataupun kaum wanita. Adapun pembatal-pembatal tayamum serupa ataupun sama seperti pembatal-pembatal wudu, yaitu dengan keluarnya, dengan apa yang keluar dari dua jalur, al-qubul wal-dubur, depan dan belakang, apa yang keluar dari kemaluan dan apa yang keluar dari dubur, entah itu angin ataupun benda ataupun apa, cairan. Kemudian yang jelas serupa seperti apa? Membatal wudu. Kemudian apa? Tidur dan nyenyak, zawalul akal, hilangnya akal. Kemudian riddah, dia apa? Keluar dari agama Islam. Dan seterusnya, dia makan daging unta. Ditambah lagi oleh para ulama disebutkan terkait dengan pembatal tayamum, yaitu yang pertama adalah ketika dia mendapati air. Ketika dia mendapati air, orang tayamum dia dapat air, maka apa? Tayamumnya batal. Maka dia tayamumnya batal. Kenapa? Karena dia sudah mendapati apa yang dia tidak mendapatinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan falam tajidu ma'a fatayamum. Bila mana kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah. Artinya kalau kalian sudah mendapat air, maka apa? Sudah tidak diperbolehkan untuk tayamum. Dan para ulama mengatakan bahwa tayamumnya batal. Dan kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Sirar Riyadhus Shalihin, bahwa ini adalah kaidah yang sudah umum di kalangan kaum muslimin. Artinya bahwa penuntut ilmu ataupun orang awam faham dengan masalah ini, bahwa termasuk dari pembatal tayamum adalah ketika orang tersebut sudah mendapati air. Yang kedua adalah zawalu al-rukhsah, hilangnya hal yang membolehkan dia untuk bertayamum. Hilangnya hal yang diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Tadinya sakit kemudian sembuh, maka apa? Batal tayamumnya. Maka batal tayamumnya. Tadinya sakit, dia boleh bertayamum, kemudian dia sembuh, maka apa? Dia sudah batal tayamumnya. Dia tidak boleh untuk apa? Bertayamum lagi. Ataupun bahkan tayamumnya sudah batal. Orang misalnya nih, dia sakit. Sakit apa? Sakit demam misalnya. Mau sholat dia tayamum. Mau sholat ya, dia tayamum. Mau sholat zuhur dia qadarullah demam. Kemudian apa? Dia tayamum. Datang waktu asar, dia belum apa? Dia belum buang air besar, belum buang angin, buang air kecil, dia juga apa? Belum tidur segala macam. Pembatal wudu dia belum datangkan. Artinya apa? Dia masih dalam keadaan suci. Ketika datang waktu asar, dia sudah sehat. Maka apa? Tayamum tadi batal, dia harus apa? Dia harus berwudu. Yaitu dengan zawal, dengan hilangnya al-mubih, al-udrul mubih, udur yang membolehkan bagi dia untuk bertayamum. Ketika sudah hilang udur tadi, penyebab dia diperbolehkan untuk tayamum tadi, maka apa? Sudah hilang, maka apa? Dia diwajibkan ketika itu untuk bertayamum. Wallahu alam bisawab. Ini tambahan terkait dengan apa? Pembatal tayamum. Di sana ada yang mengatakan bahwa termasuk dari pembatal tayamum adalah dengan habisnya waktu sholat. Dengan habisnya waktu sholat, dia bertayam di waktu zuhur misal, ataupun yang dekat waktunya, dia bertayam di waktu maghrib. Kemudian datang waktu isya, dia tidak boleh langsung sholat, dia harus bertayam lagi. Kenapa? Karena tayamnya sudah batal. Kenapa sudah batal? Karena waktu sholat maghrib sudah habis. Tapi ada yang mengatakan apa? Demikian. Namun wallahu a'lam bishawab, bahwa habisnya waktu bukan termasuk dari pembatal tayamum. Habisnya waktu sholat bukan termasuk dari pembatal tayamum. Ini sedikit permasalahan terkait dengan tayamum. Dan pada permasalahan selanjutnya akan kita ambil adalah terkait dengan al-haid ataupun nifas. Haid, datang bulan ataupun apa? Ataupun nifas. Ini adalah permasalahan khusus bagi kaum wanita yang dialami oleh kaum wanita, sehingga permasalahan ini setiap wanita fardu ain, memiliki kewajiban betul-betul apa fardu ain untuk memahami permasalahan ini. Untuk memahami apa permasalahan permasalahan ini, mereka tidak mendapatkan rukhsah untuk apa? Tidak mempelajarinya. Sebagaimana keadaan seorang muslim, dia mau sholat, maka mau enggak mau dia harus belajar tentang apa? Tentang sholat. Maka mau enggak mau dia harus belajar tentang sholat. Begitu pula dengan apa? Masalah haid atau nifas. Kaum wanita setiap bulannya dia akan kedatangan, orang bilang kedatangan tamu dengan masalah seperti ini. Maka dia ataupun kaum wanita benar-benar harus mengetahui tentang masalah-masalah ini terkait dengan dirinya. Terkhusus adalah terkait dengan ilmu tentang dirinya dan secara umum tentang dirinya, tentang apa siklus datangnya, berapa hari kebiasaannya, kemudian datangnya diawali dengan apa, perginya diawali dengan apa, kemudian kalau seandainya apakah dia memiliki kebiasaan berhenti di tengah, misal kebiasaannya 6 hari ternyata apa, dari ketiga dia berhenti total misalnya, kemudian dari kelima lanjut lagi, apa yang dilakukan dia di hari ketiga, di hari keempat dan hari kelima. Ini adalah permasalahan yang betul-betul harus diketahui oleh setiap kaum wanita, karena ini adalah permasalahan yang sangat berkaitan erat dengan ibadahnya, yang sangat berkaitan erat dengan ibadahnya, terkait dengan sholat ataupun apa puasa. Sholat satu hari 5 kali. Kalau seandainya dia tidak tahu dengan masalah ini, dia sudah suci. Tapi karena dia tidak tahu, dia merasa dirinya masih apa? Belum suci. Akhirnya apa? Dia tidak sholat 5 waktu. Ya subhanallah. Ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Perkara yang betul-betul apa? Sangat membahayakan. Artinya barakallahu fikuna, betul-betul hendaknya setiap antuna memahami permasalahan. Permasalahan ini terkait dengan haid dan juga an-nifas. Wallahu alam. Bisbab, insya Allah permasalahannya akan kita ambil sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan anak pada permasalahan-permasalahan ini. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalna. Barakallahu fikunna.